السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih pada muqaddimah, yaitu pendahuluan bab yang ke-55, babu fadli zuhdi fid dunya wal hathi ala taqallul minha wa fadli al-faqri. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bab tentang keutamaan pola hidup zuhud di dunia ini, juga anjuran untuk tidak memperbanyak dari dunia ini, dan keutamaan orang yang hidup sederhana, orang yang hidup dalam keadaan miskin atau dalam keadaan sederhana. Dan telah disebutkan pada pertemuan yang lalu makna atau definisi dari az-zuhud sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi. Beliau mengatakan bahwa az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan semua yang tidak ada gunanya untuk di akhirat kelak. Jadi ada hal-hal berupa perbuatan, perkataan, aktivitas yang tidak ada gunanya untuk di akhirat. Nah, orang yang zuhud adalah orang yang meninggalkan itu semuanya. Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk di akhirat. Karena setiap amal perbuatan kita akan dihitung, dihisab oleh Allah Ta'ala. Maka ketika seorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk di akhirat, ini berarti dia termasuk orang yang zuhud. Ya. Dengan demikian, di balik dari makna ini adalah kita dianjurkan untuk melakukan atau mengerjakan amalan-amalan atau berbuat atau mengucapkan kalimat-kalimat yang semua itu bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Ya, jadi az-zuhud ya, meninggalkan apa atau sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang hamba di akhirat kelak. Sedangkan al-wara', orang itu disebut wari', pelakunya wari', sifatnya wara', orangnya wara'. Ya, apa sih al-wara' itu? Tarku ma yukhafu atau tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Engkau meninggalkan sesuatu yang engkau khawatir akan berbahaya bagi dirimu di akhirat kelak. Maka apabila terkumpul pada diri seseorang dua sifat ini, zuhud dan wara' yang ada pada diri seorang, maka insyaallah orang ini akan selamat. Ya, dia mengerjakan atau dia tidak mengerjakan kecuali yang bermanfaat baginya di akhirat. Dan dia meninggalkan semua yang berbahaya bagi dirinya, bagi amalnya di akhirat kelak. Jadi seorang yang terkumpul pada dirinya az-zuhud wal wara, insyaallah dia akan menjadi orang yang selamat. Kemudian al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau mengatakan az-zuhdu thalathatu aujuh, bahwa zuhud itu ada tiga hal. Ya, yang pertama, zuhud yang pertama adalah tarkul haram. meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa huwa zuhdul awam. Ini adalah zuhudnya orang-orang awam. Zuhudnya orang-orang awam, yaitu meninggalkan yang haram. Ya. Kemudian yang kedua, tarkul fudhul minal halal. Yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang berlebihan, walaupun dia itu halal, tapi tidak dilakukan secara berlebihan. Jadi meninggalkan. Seorang makan secukupnya, ya. Sudah cukup makannya, dia berhenti. Tidak sampai kenyang, tidak sampai makan berlebihan, ya. Jadi meninggalkan sesuatu yang halal, ya, yang lebih dari yang halal itu. Ya, disebutkan oleh Imam Imam Ahmad bin Hanbal, tarkul haram, meninggalkan yang haram itu adalah zuhdul awam. Ini zuhudnya orang-orang awam. Sedangkan tarkul fudhul minal halal, meninggalkan hal yang halal, meninggalkan yang berlebihan dari hal yang halal, ini adalah zuhdul khawas, zuhudnya orang-orang yang lebih khusus, ya. Jadi kalau zuhdul awam, kebanyakan orang zuhdul awam meninggalkan yang haram. Di bawah itu, ya, yaitu zuhud al-khawas, ini lebih sedikit jumlah orangnya. Kemudian yang ketiga adalah tarku ma yashghalu anillah, meninggalkan semua yang menyibukkan diri seorang, ya, dari beribadah pada Allah atau dari mengingat Allah. Wa huwa zuhdul arifin, dan inilah zuhudnya orang-orang yang betul-betul arif, yang betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tarku ma yashghalu anillah, dia meninggalkan semua hal, semua perkara, baik perbuatan maupun perkataan, yang melalaikan dia dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah. Inilah zuhudnya al-arifin, orang-orang yang arif, ya, al-arif billah. Al-arif billah, orang yang takut pada Allah ta'ala, orang yang dekat dengan Allah ta'ala, ya. Bukan orang yang berbicara semaunya, bukan orang yang berbuat seenaknya, karena dia telah sampai pada derajat al-arif, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, ya. Ini bukan ibadah, ya, bukan zuhud, ya. Tapi ini adalah menunjukkan kejahilannya. Ya, maka dari itu derajat seorang yang telah sampai pada al-arif billah, dia semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang semakin meningkat, ya, ilmunya, ibadahnya, tetapi dia semakin kemudian berani kepada Allah ta'ala, berarti ini akan berbahaya bagi orang tersebut. Jadi intinya bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan ada tiga macam zuhud. Meninggalkan yang haram, ini adalah zuhudnya orang-orang awam. Kemudian yang kedua, meninggalkan al-fudul minal halal, tidak berbuat yang halal secara berlebihan, ya. Tidur itu halal, boleh seorang tidur, tapi berlebihan itu tidak baik, ya. Maka orang yang meninggalkan perbuatan yang halal tapi dia meninggalkan yang lebihnya secara berlebihan, ini termasuk zuhudnya orang khos. Sedangkan zuhudnya orang-orang yang al-arif billah, yang betul-betul mengenal Allah, mengetahui Allah, yaitu meninggalkan semua, baik perbuatan maupun perkataan, yang melalaikan dia dari mengingat Allah, yang melalaikan dia dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga sebagian ulama yang menyebutkan bahwa zuhud itu adalah safarul qalbi min watani dunya. Zuhud itu adalah perjalanan hati ini dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan duniawi, ya. Yaitu safarul qalbi min watani dunya. Dia menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hatinya, ya. Wa akhdhuhu fi manazilil akhirah, dan dia berupaya untuk melangkah menuju kepada manzilah-manzilah yang menuju pada akhirat. Ya. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama tentang zuhud. Kemudian ada pun ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi ada dalil sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, ya, untuk menguatkan, ya, tentang judul yang beliau atau bab yang beliau bawakan. Nah, ayat pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab tentang keutamaan orang yang hidup zuhud di dunia ini, yaitu surat Yunus ayat yang ke-24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-24, innama mathalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasiban ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilu al ayati liqaumin yatafakkarun. Innamal hayatud dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini, kama'in, ibarat atau seperti air, seperti air hujan, anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit, ya, fakhtalata bihi nabatul ardi, lalu air itu, ya, menumbuhkan dengan tumbuh-tumbuhan dengan subur. Ya, air diturunkan dari langit, dari langit kemudian tumbuhlah dengan subur karena air itu tanaman-tanaman di bumi ini. Ya, yang mana di antara tanaman-tanaman itu yang ada yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan telah memakai pula perhiasannya, telah indah, hijau, masya Allah. Pemandangannya demikian menarik, ya, sehingga ketika bumi itu telah sempurna perhiasannya, memakai perhiasannya secara sempurna dan pemilik-pemiliknya mengira, pemilik-pemilik tanaman itu mengira bahwa mereka pasti bisa menguasai tanaman-tanaman itu, hasil tanaman itu, tiba-tiba datanglah kepadanya azab dari atau azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh, ya, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Nah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang hakikat dunia ini dan berbagai macam keindahannya, dan berbagai macam keindahannya, hasil buminya, dan hal-hal yang membuat orang tergiur dengannya. Tetapi dia mengarah kepada az-zawal. Dunia ini kepada berakhir. Semua akan lenyap. Semua akan berakhir. Ibarat tumbuh-tumbuhan. Ketika hujan turun, tanah menjadi hidup. Tumbuh-tumbuhan bertumbuh. Sehingga kemudian manusia mengira mereka akan bisa memanen hasil tanaman itu. Ternyata Allah Ta'ala dengan kehendaknya, Allah menjadikan tanaman itu tidak ada hasilnya. Dalam arti misalnya terkena penyakit atau yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dunia adalah sesuatu yang akan lenyap, dunia adalah sesuatu yang tidak kekal, sedangkan akhirat adalah sesuatu yang kekal. Makanya di sini Allah memberikan perumpamaan dunia itu dengan air, ya. Karena air itu diantara hal yang perlu dipahami tentang perumpamaan ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, ya, mengapa Allah menyamakan dunia dengan air? Karena air itu tidak bisa tetap di satu tempat. Ya. Nah, dunia pun demikian, membuat orang membuat seorang tidak tetap. Ya. Selama kita di dunia, keadaan kita tidak stabil. Kadang kaya, kadang miskin. Ya, kadang senang, kadang sedih. Kadang dalam keadaan bahagia, terkadang kita diuji oleh Allah dengan ujian dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bahwa air itu sesuatu yang apabila berlebihan dia akan berbahaya bagi manusia. Tetapi ketika dimanfaatkan dengan secukupnya, seperlunya, dia akan bermanfaat. Air apabila terjadi banjir, maka banyak merugikan manusia, menenggelamkan, membinasakan manusia. Demikian pula dunia. Orang yang berlebihan dengan dunia sampai dia melalaikan akhiratnya, ya, atau dengan dunia itu dia menghalalkan yang mencari dunia dan yang haram, ya, dia kaya dan sesuatu yang haram, ini akan melalaikan dia dan akan membinasakannya, ya, akan membinasakannya, ya. Jadi ibarat air. Tetapi air itu kalau dimanfaatkan dengan seperlunya, digunakan dengan baik, ya, maka dia akan bermanfaat. Sama dengan dunia. Seorang hidup di dunia ini seperlunya, secukupnya apa yang dia perlukan, tidak berlebihan, ya, maka ia akan bermanfaat baginya. Itu diantara yang disebut oleh para ulama sebab Allah menyamakan dunia dengan air, ya, dengan air. Kemudian juga ayat yang berikutnya dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu dari surat Al-Kahfi ayat 45-46. Surat Al-Kahfi ayat 45 dan ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya." Dan berikanlah kepada mereka perumpamaan, ya, tentang wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Berikan perumpamaan pada mereka tentang kehidupan dunia ini. Ya. Kama in anzalnahu minas sama, dia ibarat air yang kami turunkan dari langit, yaitu hujan. Fakhtalata bihi nabatul ardi, maka menjadi suburlah karena air tersebut tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Jadi tumbuh-tumbuhan menjadi subur karena turunnya air tersebut. Fa asbaha syiman tadruhur riyah, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Setelah tumbuh-tumbuhan itu matang, ya, tumbuh-tumbuhan itu menjadi besar, maka dia akan menjadi kering. Ibarat orang menanam padi, contoh yang nyata. Pada permulaan penanaman padi, kemudian dia menghijau, menjadi indah, kemudian keluarlah buah padi, lalu dia mulai menguning, kemudian dia menjadi hancur. Setelah dipanen maka hancur, ya. Jadi menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah taala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak, ya, adalah perhiasan kehidupan dunia ini. Wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Tetapi amalan-amalan yang kekal, lagi amalan-amalan soleh, adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Maka di sini Allah menjelaskan bahwa anak, harta dan anak itu hanya perhiasan. Allah menyebutkan tentang anak dalam Al-Qur'anul Karim, ada 4 macam anak. Ada anak sebagai hiasan, ada anak sebagai musuh, ya, ada anak sebagai ujian, ya, ujian. Kemudian ada anak yang menjadi qurratu ain, jadi penyejuk pandangan, menyenangkan hati, yaitu anak yang soleh, anak yang taat, anak yang beribadah pada Allah, taat pada orang tuanya, ya, sehingga menjadi qurratu ain, menjadi anak yang menyejukkan pandangan orang tuanya, menenangkan hati orang tuanya, itu anak yang soleh. Ya, jadi ada anak sebagai perhiasan, yang hanya sekedar ditampakkan kegagahannya, kecantikannya, orang tuanya bangga dengan anaknya yang gagah, anak yang cantik, tapi tidak bisa apa-apa. Anaknya jauh dari pendidikan agama. Ini hiasan. Ada anak yang menjadi ujian bagi orang tuanya. Ya mungkin anak yang dia diuji oleh Allah Ta'ala orang tuanya dengan anak itu karena kurangnya pendidikan. Ya, sehingga orang tua merasa tertimpa ujian karena anak. Ya. Kemudian ada anak yang ibaratnya atau anak sebagai musuh. Ya, hanya mencelakakan orang tuanya. Yang menyuruh orang tuanya korupsi. Yang menyuruh orang tuanya bermaksiat. Ya. Ini musuh dalam selimut. Ya. Maka dari itu, anak yang terbaik adalah anak yang disebut oleh Al-Quranul Karim, Qurrata Ain. Ini yang disebutkan dalam doa orang-orang yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami Rabbana hablana min azwajina, jadikanlah bagi kami istri-istri kami dan anak-anak kami, anak keturunan kami sebagai qurrata ayun. Qurrata ayun yaitu penyejuk pandangan, penenang hati karena kebaikan mereka, karena kesolehan mereka, karena ketaatan mereka. Maka orang tuanya tenang. Ya. Dan menjadi amal jariah bagi orang tuanya. Ini yang didoakan. Yang diminta oleh seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ini adalah al-mal wal-banun zinatul hayati dunia. Hanya perhiasan bagi kehidupan dunia ini. Ya. Kemudian, ayat ketiga yang dibawakan oleh al-imam Ad-Dawawi rahimahullah ta'ala. Yaitu Surat Hadid ayat yang ke-20. Ya, Surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Wa'lamu annamal hayatu dunya la'ibun walahun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah hanya permainan dan senda gurau. Ya. Ya. Wa zinatun. Dan dia merupakan zinah. Dunia ini hanya perhiasan. Wa tafakhurun bainakum. Dan dunia ini hanya perlombaan, saling bangga membanggakan di antara kamu sekalian. Wa takatsurun fil amwal wal aulad. Dan saling berlomba dalam memperbanyak harta dan anak. Ya, harta dan anak. Kama tsali ghaitsin ajabal kuffar nabatuhu. Ibarat hujan turun yang menumbuhkan tanaman sehingga kemudian orang-orang yang petani itu menjadi senang ketika melihat ya tumbuh-tumbuhannya ya thumma yahiju fatarahu musfarran, kemudian dia berubah menjadi kuning ya thumma yakunu hutaman, kemudian dia akan menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat ada azab yang keras yang pedih. Wa magfiratun minallah, dan ada ampunan dari Allah. Wa ridwan, dan keridhaan Allah taala. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidak kehidupan dunia ini melainkan suatu kenikmatan yang menipu, yang memperdayakan. Ini disebutkan dalam surat Al-Hadid. Maka benar apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kehidupan ini adalah merupakan tafakhurun, kebanggaan, satu membanggakan dirinya, anaknya, hartanya, ya berlomba-lomba dalam memperbanyak harta, berlomba-lomba dalam membanggakan apa yang dimilikinya. Ini realita yang disebutkan oleh Allah kepada kita. Tapi semua akan berakhir. Ya, semua akan berakhir. Sedangkan yang bermanfaat adalah amal saleh. Sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sedangkan amal kebaikan, amal saleh itu yang kekal. Itulah yang akan dibawa ke akhirat kelak oleh seorang yang beramal saleh tersebut. Ya, maka tidak boleh seorang tergiur dengan dunia ini, bagaimanapun kekayaan yang dimilikinya, jabatan yang dipegangnya, ya harta yang dimilikinya, semua itu akan ditinggalkannya. Yang bermanfaat adalah amal solehnya, imannya kepada Allah Ta'ala, itu akan bermanfaat, yang akan bermanfaat. Ya, meskipun demikian, ya seorang tetap disebutkan oleh Al-Quranul Karim, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu tidak boleh lupa bagianmu dari dunia. Maka seorang hidup seperlunya dari dunia ini, ya dia memiliki kecukupan yang mencukupi hidupnya, tidak sampai dia meminta-minta kepada manusia, ini sudah nikmat yang besar. Demikian pula yang perlu kita pahami dalam masalah yang disebutkan oleh para ulama tersebut, bahwa zuhud itu atau kehidupan yang sederhana di dunia ini bukan berarti kemudian mengharamkan yang halal. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri, laisat zuhdu fid dunya bitahrimil halal. Zuhud di dunia ini bukan berarti kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Wala idha'atul mal, zuhud ini pula wala idha'atil mal, bukan dengan mengamur-amburkan harta. Ya, walakin takunu bima fi yadillah awsak minka bima fi yadika. Tetapi orang yang zuhud di dunia ini, yaitu hendaklah apa yang ada di tangan Allah itulah yang lebih dia yakini dari apa yang ada di tangannya. Karena di tangannya akan hilang, akan lenyap. Tetapi apa yang Allah janjikan di sisi Allah, itu yang akan kekal, itu yang akan diterima oleh seorang hamba. Nah, ini diantara pemahaman para ulama tentang kehidupan dunia ini, bahwa hidup di dunia bukan berarti kemudian seorang meninggalkan apa-apa yang Allah berikan kepadanya berupa kenikmatan-kenikmatan, silahkan dinikmati. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi semua pada tempatnya, semua pada porsinya, dan lebih dari itu adalah senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu ayat ke-14 dari surat Ali Imran. Ayat ke-14 dari surat Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ya. Dihiasi dalam diri manusia, merupakan fitrah mereka manusia, hubbus syahawati minan nisa, cinta kepada wanita, cinta kepada anak, ya. Wal qanatiril muqantarah, dan harta-harta yang banyak, minad dhahabi wal fidda, berupa emas, berupa perak, wal khail al musawwama, kuda-kuda pilihan, wal an'am, binatang-binatang ternak, wal harthi, pertanian, tanah-tanah pertanian, dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah mata' hayatil dunya. Hanya kenikmatan kehidupan di dunia ini. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang terbaik. Ya. Jadi Allah menggambarkan kepada kita dalam ayat ini bahwa Allah ciptakan manusia dan fitrah mereka cinta kepada wanita. Cinta kepada wanita. Dan kita tidak dilarang mencintai wanita. Karena memang Allah jadikan fitrah itu. Laki-laki, suami cinta istrinya, istri mencintai suaminya. Atau seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Ini adalah fitrah. Makanya dibuatlah syariat pernikahan, ya, dan diharamkanlah perzinaan, ya. Karena itulah jalur yang benar. Kemudian cinta pada anak, wal banin, juga tidak mengapa. Selama anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang taat, kita didik pada didik dan pendidikan yang baik, yang mereka menjadi umat yang baik, memperbanyak umat Nabi SAW, maka ini ada sesuatu yang terpuji. Ya, sesuatu yang terpuji. Wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, juga untuk berjihad fisabilillah, untuk menyebarkan agama Allah, untuk hal-hal yang bermanfaat di jalan Allah, ini pun tidak mengapa. Ya, bukan hal yang dilarang. Ya. Kemudian, wal khail al musawwamah, kuda-kuda pilihan. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang kuda-kuda pilihan ini, kalau kuda-kuda pilihan itu untuk digunakan ketika peperangan, maka dia akan menjadi suatu fadilah, suatu keutamaan. Tapi kalau seandainya kuda-kuda pilihan itu hanya untuk kemudian menjadikan dia lalai dari sholat, menunda sholat karena asyik melihat kudanya yang gagah, ya, perkasa. Nah, ini tidak ada gunanya karena melalaikan dia dari melihat Allah. Dan telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quranul Karim. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai anak-anak kalian, janganlah anak-anak kalian dan harta-harta kalian atau harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari melihat Allah. Ya. La tulihikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari melihat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Para siapa berbuat demikian, artinya hartanya, anaknya menjadikan dia lalai dari mengingat Allah, lalai dari beribadah pada Allah, lalai dari mempersiapkan dirinya untuk akhirat, maka itulah orang-orang yang merugi. Ya. Dia akan merasakan kerugian itu. Manusia pada umumnya akan merasakan kerugian ketika suatu kesempatan telah berlalu. Baru dia menyesal. Ya. Setiap orang yang mati dalam kuburan-kuburan mereka ini, ya, yakin mereka menyesal. Penyesalannya adalah, kalau dia orang kafir, kenapa dia tidak beriman? Kalau dia orang mukmin, tapi banyak maksiat, dia menyesal. Kenapa dia bermaksiat di dunia ini? Kalau dia orang yang beramal soleh, dia akan menyesal. Mengapa dia tidak memperbanyak dan meningkatkan amal solehnya? Ya. Tetapi semua sudah berlalu. Makanya orang yang hidup diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar manfaatkan waktu dan kesempatan selama masih hidup ini untuk apa? Beribadah pada Allah, kembali pada Allah, bertobat pada Allah, berbanyak istighfar, memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal soleh. Inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan di sini wal an'am wal hars, demikian pula binatang-binatang ternak. Ya. Ini selama itu untuk keperluan. Ya, tidak melalaikan seorang dari mengingat Allah, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Demikian pula pertanian, seorang menanamkan ya makanan, tumbuh-tumbuhan menghasilkan makanan untuk kaum muslimin, untuk manusia. Dia mengambil manfaat, faedah dari pekerjaannya, tidak mengapa. Tapi intinya semua yang disebutkan itu adalah dunia dan tidak boleh melalaikan seorang hamba dari akhiratnya. Ya. Makanya Allah kemudian menyebutkan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kenikmatan-kenikmatan kehidupan dunia ini. Ya. Kadang yang kenikmatan yang terbatas. Tidak ada orang yang punya harta yang banyak, orang yang mempunyai segala macam yang dimiliki di dunia ini, dia hidup sebebasnya di dunia ini. Semua ada ukurannya, apalagi kalau sudah menginjak hari tua. Bersamaan dengan kekayaannya yang banyak. Ya. Tapi dia sudah dilarang. Makan harus ada ukurannya, ada takarannya. Minum harus ada ukurannya, ada takarannya. Ya. Semua serba terbatas. Nah itulah kehidupan dunia. Kenikmatan yang penuh dengan keterbatasan. Ya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan Allah di sisinya ada tempat kembali yang terbaik. Yang lebih baik itu surga Allah. Keridhaan Allah dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan bagi hamba-hambanya. Ya. Makanya orang mukmin ya, tidak terlintas dalam dirinya orang yang betul-betul beriman pada Allah bahwa dia lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya ini adalah orang yang sangat lemah imannya. Kalau dia seorang mukmin, maka harus dia perkuat imannya. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentang wanita yang disebutkan pertama kali oleh Allah dalam ayat ini, zujina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah menyebutkan fitnah yang pertama dapat menggoda manusia itu dalam dirinya adalah wanita. Karena memang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan suatu fitnah, ujian, godaan sepeninggal aku di dunia ini, ya, bagi laki-laki tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah wanita. Fitnah wanita ini sangat berbahaya. Orang yang pintar bisa jadi bodoh karena wanita. Ya. Ya, orang yang semangat mau bekerja bisa menjadi lemah karena wanita. karena fitnah, ini godaan wanita. Maka dari itu Allah menyebutkan tentang wanita di sini yang pertama kali karena fitnahnya besar. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu surat Fatir ayat yang kelima. Surat Fatir ayat yang kelima. Ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu adalah hak. Janji Allah itu adalah hak. Fala tagurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sampai kamu terperdaya dan kehidupan dunia ini. Wala yagurrannakum billahi al-ghurur, dan jangan pula kalian terperdaya terhadap Allah oleh syaitan. Ya. Karena syaitan memperdaya manusia agar dia kufur kepada Allah, agar dia bermaksiat kepada Allah. Ya, maka jangan sampai tergiur dengan itu semuanya oleh godaan dan bisikan syaitan. Ya. Dan syaitan ada dua macam. Ya. Ada syaitan yang tidak bisa dilihat, yaitu dari golongan jin, dan ada syaitan yang bisa dilihat dari golongan manusia. Ya, dari golongan manusia. Maka setiap yang menghalangi manusia dari jalan Allah, dan dia itu manusia, dia adalah syaitan. Tapi dalam bentuk manusia. Karena perbuatannya seperti perbuatan syaitan. Ya. Bisikannya seperti bisikan syaitan. Walaupun dia beratribut agama. Selama dia menghalangi manusia dari jalan Allah, dari jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah syaitan dalam bentuk manusia. Sedangkan syaitan yang tidak bisa dilihat, yaitu dari golongan jin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, memerintahkan kita supaya mencari teman yang baik, ya, duduk dengan orang-orang yang baik. Ya, kalau mereka mulai melecehkan agama Allah, memperolok-olok ayat-ayat Allah, memperolok-olok hadis-hadis Nabi SAW, ya, atau memperolok agama ini, harus tinggalkan mereka. Tidak boleh duduk di majelis mereka. Ya, tidak boleh duduk di majelis mereka. Ini pengarahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena ini berbahaya. Ya, maka dari itu, mencari teman yang baik, mencari majelis ilmu yang mulia, yang baik, ini adalah merupakan tugas kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini ada kecenderungan yang kita lihat, kita dengar ya di masyarakat, dan ini sangat menyedihkan, ya, sangat menyedihkan, yaitu pelecehan kepada agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan-ucapan yang membuat orang mukmin merinding mendengarnya. Ya. Kalimat-kalimat kufur keluar dari mulut sebagian orang. Ya. Dan alasan kebebasan, dan alasan itu haknya bicara. Jangan sampai kita diturun, yang Allah mengadab kita gara-gara perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita memperolok-olokkan agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka hati-hati kaum muslimin, terutama di negeri ini, agar betul-betul waspada masalah ini. Jangan coba memperolok-olokkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahi apabila kita tidak melarang manusia dari perbuatan ini, maka dikhawatirkan azab Allah akan menimpa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari azab. Ya. Dan seyogianya ada tindakan-tindakan kepada orang-orang yang berbuat demikian. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tidak boleh dibiarkan seenaknya. Berbicara semaunya. Ya. Ini akan merusak hubungan kita, hubungan masyarakat, hubungan kaum muslimin. Akan timbul permusuhan-permusuhan karena ucapan-ucapan yang dibiarkan. Ya. Dan ini berbahaya. Oleh karena itu, kepada kaum muslimin, kami menghimbau untuk lebih hati-hati, lebih waspada, terutama dalam men-sharing omongan-omongan, ucapan-ucapan kufur, ya, yang perolok-olokkan agama Allah. Ya, kita harus ingatkan orang yang berbuat demikian atau orang yang men-share-nya. Ya, ini hal-hal yang betul-betul menakutkan. mengkhawatirkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita. Semoga Allah menjaga kita. Ya. Telah banyak pelajaran kita bisa mengambil dari negeri-negeri di sekitar kita yang tertimpa ujian, tertimpa peperangan. Karena apa? Salah satunya adalah karena memperolok-olokkan agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita tergiur dengan dunia ini, jangan sampai kita ini terperdaya. Ya, harus tetap ada amar ma'ruf dan nahi mungkar dan cara yang baik. Ya, dan cara yang hikmah. Dan kalimat-kalimat yang baik dan dalam bentuk penyadaran kepada umat, penyadaran kepada manusia, ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab tentang zuhud ini, yaitu surat At-Takatsur ayat 1-5. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur artinya upaya untuk memperbanyak, entah pernah harta, anak dan yang lainnya, itu telah menjadikan kalian lalai. Ya, menjadikan kalian lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian wafat. Ya, sampai meninggal. Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah demikian. Karena pasti kalian akan mengetahui. Yani akibat dari kelalaian tersebut. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian janganlah sekali-kali demikian. Karena pasti kalian akan mengetahui. Yani akibat dari perbuatan yang melalaikan kalian dari akhirat, melalaikan kalian dari Allah. Karena dunia ini. Ya, hati-hati. Kalla law ta'lamuna ilman yaqin. Janganlah sekali-kali demikian. Seandainya kalian mengetahui dan ilmu yang yakin, ya, telah kalian melihat dan mata kepala kalian. Kalla law ta'lamuna ilman yaqin la tarawunnal jahim. Ya, bisa kamu akan melihat, kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Na'udzubillah. Karena dampaknya arahnya ke sana. Kalau seorang tidak sadar, tidak menyadari dan dia tetap lalai dalam kehidupannya, maka akibatnya adalah na'udzubillah min dzalik, terancam oleh siksaan api neraka. Ya. Kemudian kalau law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kalian benar-benar akan melihat neraka itu dengan mata yang yakin. Ya. Thumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan. Nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh cinta pada dunia, hubbud dunia dan berbagai macam kenikmatan dunia ini melalaikan seorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dibenarkan. Ayat terakhir yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah surat Al-Ankabut ayat ke-64. Surat Al-Ankabut ayat ke-64, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya sesuatu yang melalaikan, ya. Walaibun dan permainan, senda gurau dan permainan. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Itulah kehidupan yang hakiki. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui. Maka ini pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum mukminin bahwasanya kehidupan akhirat itulah yang hakiki, sedangkan di dunia ini semua akan berlalu, semua akan berakhir, ya, bagaimanapun panjangnya tetap berakhir. Ya, tetap berakhir. Nah, inilah di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Dan insyaallah taala tentang hadis-hadis Nabi sallam akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian dapat disampaikan, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang selalu mencintai akhirat, ya, dan negeri akhirat, ya, dan hidup di dunia ini diberikan oleh Allah rizki yang halal, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan ini yang dapat disampaikan. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kajian dan juga tausiah ilmiah bermanfaat dari sesi materi kajian ilmiah penjelasan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tentunya para pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat yang dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, kita coba akan menyapa di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, dari mana, Bapak? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah masuk, Bapak? Halo. Ya, ya. Ya, dengan siapa, dari mana? Hamba Allah dari Pasaman. Silakan, Bapak, pertanyaannya. Begini, Ustaz. Seorang suami yang telah berbuat kesalahan yang banyak terhadap istri, gimana kira-kira solusinya Ustaz supaya istri bisa menerimanya dengan sabar? Iya, bisa lebih diperjelas pertanyaannya. Bagaimana kira-kira solusinya supaya hati kita tenang karena kesalahan kita terhadap istri yang terlalu banyak? Iya. Ustaz. Nah, yang dimaksud nasihat untuk suami atau dari istri yang terlalu banyak berbuat kesalahan begitu ya? Suami. Untuk suami. Nah, untuk suami. Iya. Iya. Baik, baik, jazakumullah khair atas pertanyaan yang telah disampaikan. Ditunggu nasihat dari Al-Ustaz. Baik, Ustaz, silakan. Baik, pertanyaan dari hamba Allah dari Pasaman ya, Sumatera Utara. Beliau bertanya tentang bagaimana seyogyanya ya seorang yang pernah berbuat kesalahan yang banyak kepada istri, ya apa yang harus dia lakukan? Ya. Baik, tentu tidak bisa dipungkiri bahwa setiap rumah tangga itu pasti ada permasalahan yang dihadapinya. Ya, ini hal yang wajar. Tidak ada rumah tangga yang selamat dari problematika kehidupan. Baik. Seorang yang pernah berbuat kesalahan kepada istri, bahkan mungkin cenderung mendzalimi istri, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Ta'ala, kemudian dia meminta maaf kepada istrinya, perbanyaklah meminta maaf kepada istrinya yang dia pernah mendzalimi atau berbuat kesalahan pada istrinya. Bagaimana dia berupaya untuk agar istri dapat memaafkan, ya. Tentu dengan dia pun membalas suatu perbuatan buruk dahulu dan berbuat baik. Ya, sebagaimana diarahkan oleh Al-Qur'anul Karim, ini pun diterapkan dalam kehidupan kita, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Perbuatan-perbuatan baik menghilangkan perbuatan yang buruk. Kalau dulu mungkin seorang pernah berbuat buruk kepada istrinya atau istri kepada suaminya, maka perbaiki. Perbuatlah perbuatan yang baik. Insyaallah orang yang pernah dianiaya atau pernah diperlakukan dengan jelek, dia akan melupakan perbuatan jelek itu dan dia akan melihat yang akhirnya. Dan ini pula yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah satu perbuatan baik dengan kamu ikutilah satu perbuatan buruk dan kamu berbuat baik. Ini saya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Maka demikian pula sikap, perilaku yang dulu yang mungkin jelek, perilaku yang mungkin dulu pelit kepada istri, maka perbaikilah dan berbuat baik, ya, dengan memberikan banyak kebaikan kepada istri. Maka insya Allah dengan demikian, ya, ini istri akan memaafkan dan dia akan ridho dengan perbuatan baik yang kita lakukan setelah kita berbuat jelek. Karena bagaimanapun seorang, ya, antara suami dan istri itu saling melengkapi, ya, masing-masing mempunyai kekurangan. Suami mempunyai kekurangan, laki-laki istri mempunyai kekurangan. Maka dengan kita saling mengisi, saling memberikan kebaikan, itu adalah satu yang terbaik dalam membina rumah tangga. Nah, intinya dari apa yang ditanyakan tadi, kalau seorang atau suami betul-betul merasa berdosa, banyak perbuatan yang dia menzalimi istrinya, baik dengan ucapan ataupun perbuatan, maka berbuat baiklah setelah itu kepada istri. Mudah-mudahan istri bisa memaafkan dan dia melupakan perbuatan jelek yang pernah diperlakukan oleh suami kepada istri tersebut. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada yang bertanya atau kepada siapa saja di kalangan kita kaum muslimin, Allah berikan rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah dan rahmah, penuh dengan ketenangan, kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Ini semua membutuhkan proses, ya, ada kendala-kendala, tetapi bagaimana seorang mampu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang baik, dan cara terbaik adalah dengan kembali kepada agama Allah, tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW dalam berumah tangga. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khair atas nasihat dan juga jawabannya telah disampaikan. Untuk penanya yang pertama, bertanya di layanan telepon. Dan berikutnya, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya kembali di layanan-layanan telepon kami 0218236543, kita persilakan. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Gimana Ustaz kalau banyak harta kita diambil orang, gampas orang, dibawa kita di rongrongnya, apakah kita ini sabar itu perlu sabar itu sebagai juhud? Apa gimana? Apa wajib kita bela? Gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Baik, cukup banyak pertanyaan. Assalamualaikum. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Baik, yang ditanyakan oleh ibu yang barusan bertanya, bukan itu yang dimaksud dengan zuhud, Bu. Zuhud itu ada seorang, dia punya harta, dia punya ini, tetapi tidak semua itu tidak menjadikan dia tergiur dengan itu semuanya. Dia tetap beribadah pada Allah, memperbanyak ibadah pada Allah, manfaatkan hartanya, kedudukannya, apa yang dimilikinya untuk jalan menuju ke akhiratnya. Adapun seorang yang dia diambil hartanya, entah dengan cara dirampok atau dicuri atau ditekan dan lain sebagainya, dia berhak untuk membelanya, untuk membela hartanya dan untuk mengambil haknya, ya. Dan itu bukan zuhud namanya. Itu mengambil hak kita yang diambil oleh orang, kita berjuang untuk mengambilnya kembali, ini atau mempertahankan harta yang kita miliki dari orang yang ingin mengambilnya, ingin merampasnya, ini adalah bagian dari jihad fisabilillah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena dia mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Ya. Wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan jiwanya dari rongrongan orang, maka dia mati syahid. Maka ini yang dimaksud yang tadi yang ditanyakan berbeda dengan apa yang kita bicarakan tadi, ya, yang kita bicarakan yang ditanyakan ini tidak ada hubungannya dengan zuhud, tapi justru dia mempertahankan hartanya dan kewajibannya, mempertahankan jiwanya, mempertahankan kehormatan dirinya. Ini adalah bagian dari perjuangan hidup, ya, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dua pembicaraan yang berbeda. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya kita kembali berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di layanan telepon 0218236543. Silakan. Iya, sudah ada yang masuk. Halo. Ya, silakan. Terputus. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di sesi tanya jawab kajian ilmiah pagi hari ini bersama kajian ilmiah oleh Ustaz Mubarak wa Mualim LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Kita akan sampai kembali di layanan lain telepon untuk para pendengar yang ingin bertanya secara langsung. Iya, silakan. Halo. Ya, halo. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Nah, terputus kembali. Mohon bagi Anda yang ingin bertanya dan sudah terhubung di line-line telepon, segera untuk mengecilkan volume radio atau televisinya. Iya, kita akan sapa kembali. Masih di 0218236543. Tafadhol, silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa? Dari mana, Bapak? Dari Abu Thoyyib, dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Silakan, Bapak. Ya, ini Ustaz. Mau nanya ini masalah zakat mal ini sebaiknya dikasihkan fakir miskin atau ke masjid ya? Soalnya di saya itu kebanyakan ke masjid itu loh. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz. Silakan. Baik, pertanyaan beliau, yakni Abu Thoyyib dari Jakarta, tentang zakat mal. Ya, zakat mal ini apabila ya di satu zaman yang memang tidak diambil atau dipungut oleh pemerintah Islam yang menjalankan hukum Islam, maka kita wallahu a'lam boleh membaginya. Kita membagikannya sendiri, ya. Apalagi kalau tidak ada yang bisa dipercaya dalam masalah ini. Tetapi kalau di satu masyarakat muslim ada badan yang mengambil ya, zakat dan kemudian mereka menyalurkan kepada yang berhak dan memang yang disampaikan disalurkan kepada orang yang berhak itu benar, maka tidak mengapa kita memberikan kepada mereka. Tidak mengapa kita memberikan kepada mereka. Tapi kalau kita misalnya ragu ya, apakah zakat ini betul tersampai atau tidak, maka itu sebaiknya kita menyampaikan pada orang yang kita tahu dari orang-orang yang berhak menerima zakat, terutama keluarga kita, family kita, kaum kerabat kita yang memang mereka berhak mendapat zakat, hendaklah kita memberikan kepada mereka. Itu kita dahulukan daripada yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dari jawaban yang telah disampaikan, kita akan bacakan dari pesan singkat. Ustaz, assalamualaikum. Jazakumullahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Terlintas di benak sebuah pertanyaan. Di zaman fitnah seperti sekarang ini, bagaimana tips dan cara agar tetap konsisten dalam zuhud dan wara' lillahi ta'ala? Barakallahu fikum atas nasihatnya. Baik, di zaman penuh fitnah ini, apabila kita ingin memelihara diri kita, keluarga kita, maka kita kembali kepada memahami makna zuhud itu sendiri. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, bahwa zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Ya. Nah, kita bisa melihat, kita bisa menilai dari berita yang masuk, dari kegiatan kita, aktivitas kita, kira-kira yang kita lakukan bermanfaat atau tidak untuk akhirat kita, untuk agama kita, untuk akidah kita. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkanlah. Ya. Kalau bermanfaat, lakukanlah. Sebetulnya kaidahnya gampang, ya, tidak sulit. Sederhana ya, untuk kita dapat menjaga diri kita dari fitnah itu. Apalagi zaman fitnah seperti ini, kadang-kadang masalah berkaitan dengan penguasa, kadang-kadang dijelek-jelekkan, kita ikut nimbrung untuk apa namanya, untuk mengomentari. Ini termasuk hal yang tidak bermanfaat. Apa gunanya ya? Atau yang lainnya, dari fitnah-fitnah yang lainnya. Maka dari itu apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ya, tentang hal ini ya, semakna dengan apa yang disebutkan dalam makna zuhud ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. termasuk ya, bagusnya pemahaman seseorang terhadap Islam tatkala dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini metode yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu mari kita melihat betul, ya, dalam dunia yang penuh dengan berbagai macam fitnah syubhat dan fitnah syahwat ini, kita melihat entah itu perbuatan atau perkataan, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat bagi kita, amalkan, kerjakan, lakukan, ucapkan, katakan. Apa yang tidak bermanfaat, tak usah dilakukan, tak usah diucapkan, tidak usah sampaikan pada orang, pada orang lain, karena tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat. Ya. Jadi itu mungkin kaidah sederhana dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah ini, yaitu kita selalu melihat setiap tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita bermanfaat atau tidak. Apalagi yang kita umur-umurnya sudah lanjut, ya, waktunya tinggal sedikit dari hidup dunia ini, ya, maka tidak sempat untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita maksimalkan waktu kita, umur kita, usia kita yang tersisa ini untuk mengisinya dengan hal-hal yang berupa iman dan amal soleh, amal kebaikan, ya, jangan kita biarkan berlalu begitu saja tanpa ada perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Kemudian kita ikhlaskan amal kita karena Allah. Harus berupaya untuk selalu ikhlas dalam beramal. Karena keikhlasan ini bukan hal yang gampang, ya, bukan hal yang mudah. Kemudian kita berupaya dalam beramal dan berbuat agar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena beliaulah panutan kita, uswatun hasanah kita, ya, yang dengan demikian insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah azza wajalla. Ya, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini mungkin nasihat saya, wallahu taala a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan nampaknya sesi tanya jawab dari kaji ilmiah pagi hari ini kami cukupkan hingga di pertanyaan terakhir yang telah disampaikan dari pesan singkat tadi. Karena terbatasnya waktu, mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau penutup kajian pada perjumpaan kita di pagi hari ini, Ustaz. Fadhil. Minal kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kami haturkan jazakumullah khairan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta istiqamah di atas jalan yang benar, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dijalankan dan dipahami oleh para salafus soleh kita dari golongan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan ulama-ulama kaum muslimin. Ini yang dapat disampaikan, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita pola hidup yang zuhud, pola hidup yang wara', sehingga kita dapat memperbaiki amal perbuatan kita agar kita berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Aku qauli hadza, jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.